Pemirsa yang berbahagia, terdapat satu perkataan menarik yang disampaikan oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tentang masalah hasad. Beliau mengatakan di risalah atau di buku yang beliau tulis yaitu Amradul Qulub wa Syifa'uha, beliau katakan la yakhlu jasadun min hasad. La yakhlu jasad min hasad. Walakinnal karima yukfihi wallaima yubtihi. Beliau katakan hampir-hampir tidak ada satupun badan manusia yang bebas dari hasad. Namun bedanya ada dua sikap manusia berkaitan dengan hasad. Yang pertama adalah al-karim, manusia mulia. Adapun manusia mulia yukfihi, maka dia sembunyikan hasadnya. Sedangkan al-la'im, manusia yang hina, yubtihi, dia menampakkannya. Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perasaan tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain terkadang dan seringkali muncul tiba-tiba dalam diri seseorang. Nah, selama pikiran dan perasaan tersebut sekedar lintasan dalam hati dan tidak ditindaklanjuti, maka ini satu hal yang tidak mengapa. Dan inilah sikap al-karim, sikap manusia-manusia yang mulia. Mereka sembunyikan hasadnya dan mereka tidak tindak lanjuti hasad tersebut dengan melakukan riba, dengan melakukan tajassus, mengorek-ngorek dan mencari-cari kesalahan orang lain atau lainnya. Lain halnya dengan manusia jenis yang kedua, yaitu al-la'im, manusia yang hina. Maka ketika timbul perasaan dan lintasan pikiran untuk tidak suka, tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain, manusia yang hina ini kemudian menindaklanjuti perasaan tidak sukanya dengan ucapan. Dia kemudian menjelek-jelekkan orang yang dia dengki ketika dia ngobrol dengan kawannya. Bahkan dia pun korek-korek, dia cari-cari kesalahan dan kekurangan kawannya agar dia bisa menjatuhkan orang tersebut. Demikian sikap al-la'im. Maka tentu kita seharusnya menjadi al-karim, seorang manusia mulia yang berupaya untuk menutupi dan menyembunyikan dan tidak mengekspresikan perasaan tidak suka kita dan tidak senang kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita manusia-manusia yang bisa memendam dan menyembunyikan hasad yang ada dalam hatinya.